عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هم الله antum semua, saya yakin bahwa ingin mendalami tauhid asma wa sifat, tapi sering saya tidak hadir dikarenakan penyakit yang saya terima itu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Jadi sekarang sedang dirawatlah oleh akhi kita Dr. Junaidi yang kliniknya di Kampar, anak kandung dari Pak Ramli. Kalau pada hakikatnya saya tidak boleh ngomong sebelum sembuh betul, tapi tidak mungkin, kena SMS terus saya masuk. Baiklah, pelajaran kita yang masih terbengkalai, Al-Hafiz Al-Hafiz. Kita teruskan. Wa min ma'ani hazal ilmi annahu subhanahu al-hafiz li'ibadihi min jami'i ma yakrahuna wa hifzuhu lahum naw'ani amun wa khassun. Dan sebahagian dari pengertian-pengertian nama Al-Hafiz dan Al-Hafiz, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafizu, tidak henti-hentinya memelihara hamba-hambanya ini. Dari apa? Min jami' ma yakrahuna, dari semua apa yang mereka benci Allah pelihara itu. Mereka tidak suka, Allah pelihara. Jangan sampai ke sana. Dan pemeliharaan Allah terhadap hamba ini terbagi dua. Pemeliharaan Allah terhadap hambanya seluruhnya ini terbagi dua. Ada pemeliharaannya secara umum, mulai dari benda yang tidak bernyawa sampai kepada manusia. Syukran jazakallah khair. Mulai dari benda mati yang ada di sekitar kita ini sampai ke makhluk yang bernyawa ketika. Secara umum ada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan bertempat di dunia ini, ada diberikannya kesempatan untuk hidup sama dengan makhluk yang lain, diberikannya makan, dimudahkan untuk mereka mencari makan. Karena Allah sudah memelihara, dimudahkannya untuk makhluk itu mencari minum, dan dimudahkannya untuk makhluk itu menghisap oksigen. Karena itu kebutuhan semua, ya kan? Makan, minum itu, dan oksigen, yang tiga ini itu kebutuhan jasad. Dokter bilang 85% manusia butuh air, 15% selain dari air. Air ada, makanan ada, oksigen tidak ada, malah butuh oksigen untuk bernapas. Dibilang sini, at-ta'am, asy-syarab, al-hawa. Hawa oksigen. Ini dibutuhkan oleh manusia secara jasad. Enggak bisa itu kita bantah lagi. Sesak napas kita dibantu dengan oksigen. Iya enggak? Iya, karena Allah mempermudah, ada saja. Tidak ada sulitnya. Dipermudah oleh Allah. Bitaisirihi lahum at-ta'am, dengan mempermudah untuk mereka makan, minum, menghirup oksigen. Nah. Yang kotong kepada manusia, oksigen itu dapat dari dokter tu. Jen, hati-hati. Cuma masuk unsur tabung ini tu. Yang oksigen sudah ada oleh Allah diambil masuk unsur tabung simpan kete. Orang bertauhid tak mau diadu, hebat. Didewakan dokter nanti disomban mulai tu. Oksigen sudah ada oleh Allah. Karena dia punya hifz secara umum. Kemudian wa hidayatuhum ila masalihihim wa ila ma qadara lahum wa qadara lahum min darurat wa hajat. Dan Allah bimbing mereka kepada sesuatu yang membuat mereka maslahat bagus, dan kepada apa yang mereka diberikan kadar oleh Allah dan qada oleh Allah terhadap sesuatu yang darurat. Kemudian kebutuhan ini pasti penting, ini darurat harus kita dapatkan. Dan ini hajat yang tidak bisa dilepaskan. Allah bimbing mereka. Akhil Aziz, saya bercerita lah. Tahun 94 saya masuk di Koto, itu rimba belantara. Tempat bersarangnya gajah, harimau, babi, rusa, ular itu luar biasa besar-besarnya. Kalajengking itu semua. Saya tebang 25 hektar tebang. Datang ahli sihir sana, Pak Yai, ini lahan ini adalah lahan keramat kami ini. Tempat kami bertapa di situ ada kubur keramat. Tempat lampu Aladin kami ini. Dengan apa Pak Kiai menebang ini, ilmu hitam apa yang Pak Kiai miliki? Kata saya, yang saya miliki ayat kursi, ya Al-Baqarah, Kul a'udzu rabbin nas. Itu yang saya miliki. Saya baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, saya tebang. Ya lah, tebang itu luar biasa. Tidak punya tanaman, tidak satu pun punya tanaman, tidak ada ikan. Kemudian saya parit sekelilingnya. Tiba hujan, naik ikan sebanyak-banyaknya. Sampai hari ini ikan itu masih ada. Dari sungai itu naik dia. Tahap, ini rezeki. Tumbuh coku. Apa coku? Apa sawah? Coku sekamparu. Hah? Apa tuh? Kencur. Kencur ya nak? Kencur cokunya nyawa. Tumbuh aja. Bagian di goni bisa jual. Ya tentu dari mana datang. Tumbuh botik. Tumbuh apa lagi namanya tuh? Imbang. Tumbuh segala-galo. Kangkung. La ilaha illallah. Dari mana ini? Allah berikan. Ajib luar biasa. Ajib luar biasa. Itulah yang kami jual, kami makan. Padahal tidak ada apa-apanya. Memang gundul, segundul-gundulnya. Tidak kita punya tanami. Hanya pohonan sudah dibakar, menghitam dia. Di apa dengan senso. Di apa kan namanya, dipelihara apa segala-galanya itu. Bikin rumah-rumah panggung. Itu masih ada rumah panggung. Ompek kali ompek. Situ dia anak-anak. Gajah luar biasa. Luar biasa gajah, banyak tempat bermainnya. Dihalau oleh orang SP5. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada lagi. Yang harimau sampai ini ada. Harimau cibok nomor awak dua. Tentu ciboknya. Hah? Kalau ada harimau cibok, kalau ada ini mau orang Jawa, harimau dahan atau harimau akar katanya. Kalau harimau cibok no mau hitam, coba baju awak wah hitam. Apabila bahasa samo, nokamnya ruah. Kalau sosang tak kui. Aduh gini dulu ruh. Masih banyak ruh. Tapi dia awak lah tahu teori dia melawan dan teori dia pergi, dia tahu kita tidak masalah. Itu nomor uang kampai mau cibok hitam babok kocik kau dah orang anjingnya masih ada ular masih ada itu tu dia apa tapi alhamdulillah hidup sampai hari ini kena rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemaslahatan kita yang hidup di situ diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebutuhan kita? Ini namanya al-hidayah al-ammah. Karena semuanya butuh. Cocak butuh makan kan ya. Alipe butuh makan. Nyamuk butuh makan. Kutu di kuduk butuh makan. Linta butuh makan. Acik butuh makan kan ya. Limbek butuh makan. Apa limbek? Lele ya. Butuh makan. Nak utiung, bocek, nak wan. Seluruhnya butuh makan. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hidayah umum. Boy sagoni di rumah tu tidak ada tu bisa memelihara orang tu. Kau cuma makan ayam, ya. Dia tu lelaki cacak. Ambil lelaki samui seketek. Mau pemelihara orang. Kena umum yang punya. Ambil aja lah. Ma qaddamta maluka ma qaddamta wa ma wali warisika ma ta'akharta. Nanti luluri tu ti harata wangnya. Nanti tinggi dia waris tu. Akan difaraid besoknya Rasulullah. Maluka ma qaddamta wa ma wali warisika ma ta'akharta. Harata wang apa yang datang telan. Itu yang punya. Wa ma ta'akharta tu maluka wa ma ta'akharta itu dah. Harus punya tu anak. Ahli waris akan rebutan orang nanti kalau tidak dibagi dengan syar'i batenjuru. Jadi hidayah amma. Apa kata Allah? Allazi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Semuanya ini makhluknya diberikan oleh Allah kebutuhannya summa hada, kemudian dia bimbing. Dia bimbing bagaimana mempergunakan rezeki ini. Kemudian wahibzuhum bidafi asamil makareh. Allah memelihara mereka dengan membuangkan seluruh yang dibenci dan seluruh yang memberi mudarat dan seluruh yang membuat kejahatan dari mereka. Allah. Cuma setan yang mendatangkan. Nah, ini persoalan ini. Allah buangkan jauh-jauh, setan boleh deh. Paham itu? Yang salahnya antum berkeyakinan buat bayi orang kan kita jalan jelah. Tak boleh demikian. Allah pelihara kita dari kejahatan-kejahatan. Tetapi setan membawa kita kepada kejahatan. Ukurlah iman itu. Wahazal hibzu yashtariku fihil bir wal fajir. Ya, pemeliharaan Allah secara umum ini dapat oleh orang-orang baik, dapat oleh orang yang tidak baik, bahkan seluruh hewan. Tahu, buah somi lah mali, lingkar Kongo, angkrang udah makan, pianggang udah makan tu kerja bapun kadilah anaknya, jen. Kata Allah kalau mengganggu semprot je lah udah. Jadilah anak lo leh. Wow cilaku pianggang boleh. Entah apa dia anak wanda baki. Carilah cunnya disemprot agar benda kita selamat. Kalau dia mengganggu boleh dibunuh. Kalau tidak mengganggunya jangan dibunuh ya udah. Lilana jangan boleh dilana. Allah memberi mereka rezeki di situ. Paham tu? Jen pulo condo cerita Nabi Ayub kata uang jatuh lek tangkap polo timpo resiko. Ya solat beko betul. Assalamualaikum. Ditumpahan dulu lek dua tahun Nabi Ayub. Tak ambil lek betul. Lek aku duduk balik. Itu apa cerita itu tu? Cerita dongeng. Apa banyak menengok saudara kita solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tanyon kinyo, aci to Nabi Ayub dulu, ulek jatuh tangkap kolo, tibur songan lopen deh, menjalang salam. Sesalam dia tumpang, kalau nanti ambil belol, tangkap kuduk balik. Itu Israiliyat. Cita cik manci tu. Berarti tu. Baca sirah 25 Rasul itu, tidak ketemu. Nah, itulah uang aja ni sampai kini lah jangan turun. Bakipe-kipen. Tu datang si A ni. Ini si A. Melanat Abu Bakar, melanat Umar, Utsman dan lain sebagainya. Dan dah salam ke awak. Kalau salam selamat, bila awak dah selamat. Allah Akbar. Allah Akbar. Udah. Yang seorang gilong mengipe je. Ulek Nabi Ayub, Datuk Utsman masuk kau memilih. Ya Allah, umat. Berilmu lah baru beramal. Disobit awak ni mengerengkang lah. Nak mengoroti sejarah. Okey, kita tambah lagi insyaallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala lai lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Dia memiliki engkap yang memberikan segala sesuatunya di depan ke di belakang yang mereka selalu memelihara dari Allah. Ini kerjanya para malaikat. Kemudian ya tafa'una anhu bi amrillah kullu ma yudirru wa mimma huwa yusaddidu an yadurra laula hifzullah. Semua kemudaratan itu mereka tolak dengan izin Allah. Itu semuanya adalah hifzullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hifz al-khas, pemeliharaan Allah secara khusus. Kepada siapa diberikan? Hibzuhu li awliyaihi. Pemeliharaan Allah kepada para walinya. Ingat waliullah siapa? Muttaqun, orang bertakwa. Al-mu'minun, yang beriman. Jangan ubah. Kalau ada orang mengatakan, tidak orang bertakwa aja dah, dukun pun masuk aja waliullah ruh. Salah. Orang bertapa-bertapa di gunung, di mana-mana itu waliullah ruh. Salah. Yang waliullah itu, al-muttaqun, al-mu'minun. Tok. Sekarang al-muttaqun itu ada sifat takwa. Takwa secara bahasa, dan takwa secara syar'i. Kita pelajari. At-taqwa lughatan alif lam taqaf wawya. Atau alif layina. At-taqwa. Itu bahasa Arab tuh. Ha? Apa bahasa Arab yang lain katakan? As-siyana. At-taqwa itu ada as-siyana. Apa arti as-siyana? Seseorang memelihara atau menjaga orang lain, itu namanya takwa. Sakit dayen datang apa ya memelihara ambo, menjaga ambo, berarti apa dan menjalankan takwa. Siyana apa dong? Itu yang pertama. Yang kedua, al-hazar. Apa kerjanya? Mengingat-ingatkan orang lain agar jangan salah. Takwa ru. Kadang-kadang mah awak memilih orang lain, tak takwa. Awak mengingatkan orang lain agar jangan salah, tak takwa. Yang ketiga, al-himayatu. Ya, naungan yang bisa memelihara. Naungan bocor bisa melihara lah. Oh, menaung pe bocor. Kena isara. Naungan yang bisa memelihara. Naungan siapa? Tentu naungan Allah. Ya tak naungan. Kau ada bocor lah. Si ibu ada bocor tu. Kena ya? Himayah. Naungan yang bisa memelihara. Itu takwa tu. Kemudian al-hibzu, pemeliharaan dari terjatuh kepada kesalahan. Jangan sampai terjatuh. Jangan sampai ya, si buto kehilangan tungkek dua kali. Jangan sampai pisang bergantung dua kali. Nah, ada orang cerita dalam kamus Wang Kambar. tak ada orang kan ya. Nah itu. Jadi empat inilah arti takwa. Siyana, al-hazar, al-himaya, al-hibzu. Seseorang memelihara orang lain atau menjaga orang lain, mengingat-ingatkan orang lain agar jangan salah. Naungan yang bisa memelihara, pemeliharaan diri jangan sampai terseleo kepada kesalahan. Ada takwaru. Itu secara bahasa Arab. Itulah pahaman orang Arab itu. Sebut takwa ini empat inilah yang dipahaminya. Tidak bisa ditambah, bisa dikurang, dikurangi. Ingat-ingat tu. As-siyanatu, al-hazru, al-himayatu, al-hibzu. Itu bahasa Arab dua. Seseorang memelihara orang lain dan menjaganya. Mengingatkan orang lain agar jangan bersalah. Naungan yang bisa memelihara pemilihan diri agar jangan terkecoh atau terseleo kepada kesalahan. Berarti takwa. Itu secara bahasa Arab. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Empat itu yang antamnya tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih katanya. Secara bahasa empat itu yang dipahami. Konang-konang. Suat salat ada ya. Kan ya. Yang atong itu arti takwa itu. Secara syar'i at-taqwa syar'an, secara hitungan Allah dan Rasul. Bacanya, ini ceritanya ke kitab Nyuraha. Kalau dibaca ikhwah, ya Allah, luar biasa. Masukkah kita di dalamnya atau tidak? Atau takwanya awak je, tidak pakai dalil. Nah, ini dia. Diambil sedikit, dicatat. Kemudian dibentangkan kitabnya agar kuat kita belajar. Yakin. At-taqwa syar'an ibaratun an kamali tawakkuyillah tawakkuyil insani amma yadurruhu yaumal qiyamah. Satu ungkapan tentang sempurnanya pemeliharaan manusia. Sempurnanya pemeliharaan manusia dari apa yang akan memberi mudarat dia nanti di hari kiamat. Dipeliharanya agar jangan terjatuh di dalam kemudaratan sehingga di hari kiamat nanti dia menerima resiko. Tidak jadi dia dapat mudarat ya. Itu takwa namanya itu. Berusaha dia agar jangan dapat mudarat. Contoh, Allahu Akbar. Mudarat tak? Mudarat tak? Mudarat. Apa nanti siko kau? Oh, siko diam setan dan. Hah? Siko mau odang diam? Podang lo, kau tu mau odang pula. Apa itu? Yang ini ada ini satu. Ya nak? Di atas dada, ini buang kamai. Mudaratnya tu? Mudarat, di hari kiamat ini mudaratnya. Ditanya oleh Allah, Rasulullah naruh dada, kok gak tahu dusuk, siapa nyuruh? Tidak akan tak jawab dulu. Mudarat jadinya itu. Alah. Zakatul fitr kulli ahlil balad. Zakat fitrah itu adalah sesuatu yang menganyangi penduduk kampung. Ya lah, sesuatu yang menganyangi. Bahan pokok itu namun, jawab apa? Boleh. Ternyata, penyogan zakat fitrah baik piti. Baca yang puluh nalmuwago. Dan dimakan bowe mundam nan di zakatkan nan dai Thailand nan ndak bahaso re jadi ko jawab dulu nanti mudarat di akhirat kan ya ada orang zakat oranglah dulu zakat banyak baca main pula ndak zakat baca main pula lah sifat munafik pula mudarat itu mudarat. Kita jangan sampai kena mudarat itu dari kiamat. Kita pelihara diri, berarti sudah takwa. Nah, yang kedua, mengerjakan segala yang diperintah sekuat kemampuan yang dia akan dapat mustahak yang patut nanti menerima redha Allah dan pahala dari Allah. Takwa ruah. Di kojong dia suruh perintah sekuat kemampuan dan dia mustahak mendapat redha Allah dan pahala dari Allah. Itu dah takwa. Yang kedua, dia jauhi seluruh yang dilarang sehingga dapat mengusir kemarahan Allah. Kemarahan Tuhan hadir ndak ora. Iqab Allah ndak ndak ora. Berarti dia sudah takwa, jalankan suwuh, hentikan larangan sekuat kemampuan. Berarti itu takwa. Ha. Kaman aja leh. Bisa pahamnya dong. Definisi lain yang datang dari para sahabat ada 27 takwa itu. Nah, Bu Ja. Kita pelajari 27 definisi ini. Ini definisi yang pas. Nah, ini tambahan. At-ta'arif ukhra li taqwa, definisi yang lain yang diajarkan oleh para sahabat tentang takwa. Satu, qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, at-taqwa yal khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istiqdamu liyaumir rahil. Yang takwa itu adalah takut kepada Allah Jalalul, takut dari ikab Allah. Wal amal bil tanzil, kerjakan Al-Qur'an, amalkan isi Al-Qur'an. Yang kedua, qanaah bil qalil, jan risih gerisah kalau haroto sekete. Qanaah dengan yang sekete itu takwa ru. Ande bang uang tu lah nawa TV awak alu nawa po je ndak pandai. Ha, kau ni wong ma gua. Ndak qanaah kete je ru takwa hilang du. Uang lah motor awak bawa Honda buuk je wau. Nah, pangkat samo, kedudukan samo, apa beda wang dan awak gobang nyo. Pusing dia lah tu. Gaitunya telinga lah dua. Mencari jalan pintas hilang tak takwa, bilang katanya al-qana'ah bil qalil. Kena apa dong? Merasa cukup dengan seketek dia badang selalu. Dak takwa nomor ulahnya Ali bin Abi Talib. Wal istiqdadu liyaumir rahil, persiapkan diri untuk hari kiamat. Ini definisi dari khulafar rasidin, minantu Rasulullah, sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ulang kembali, at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut dari azab Allah. Kemudian wal amalu bitanzil, amalkan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian qana'a bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya, kemudian persiapkan diri untuk jalan jauh. Rahil itu perjalanan kita jauh. Itu dinamakan takwa. Padahal dua. Kita kanang. Kata sandau bano nambah. Ah, baik. Dari sahabat Rasulullah Abu Darda radhiyallahu an. Tamamul taqwa ayattaqillaha al-'abd hatta yattaqihi min misqali dzarrah. Hamba sempurna takwanya, dia bertakwa kepada Allah hingga dia memelihara jangan terjatuh kepada kesalahan sebesar atom. Terapam tipeu. Wah, ini yang takwa. Nampak? Hatta itu kepada mayra annahu zalam, sehingga dia sembunyikan sebagian apa lihat. Tapi ragu dia annahu zalam. Dia melihat sesuatu. Pas dilihat, dia ragu menentukan hukum halal kan ini apa haram. Halal, tinggalkannya. Nanti kalau datang pada subuhat, anggapnya halal. Waqafil haram. Banyak contoh. Busana muslimah ala Al-Quran, busana muslimah ala pedagang. Cokyok toliu. Pakai celana nampaliung som sompi, batengon pinggul godang, batengon buah dado godang, awak goyang go, goyang mipi pulau le, transparan pulau le. Al-kasiatul ariyah, kata Rasulullah. Uang bapak-bapak kain, tapi telanjang tidak akan membaun surga. Itu muslimah, itu namaru. Cetengoknya pelayan-pelayan toko awak nak gadi-gadia war. Semakin sompi, semakin sompi, semakin sompi. Pas memapung bawa buat minyak makan. Buat minyak makan bawa tidur habuk korun si awak kata awak. Sekut kuih. Awak ayah batengok je ni anak gadinya je. Condo gitar badan. Ndak sekete ancar. Nojek aku. Lah bawa dalam lelaki le. Kena menjual tampang. Orang tak beli dia jual juga. Ingok lengong-lengong hijau lah kan. Abah ulek lah buat tidur. Ndak kalah aku. Ni namanya ni. Ya. Kita memandang rasanya halal. Rupanya ha haram. Tinggalkan. Anak ini dikeliling awak sejongkenya lah. Dari awak. Bapun cakap melihat orang. Boleh orang. Oso menganggam bah. Bawa. Apa pun cara dia awak. Antum pelihara anak gadis antum. Dan yang pelihara pulun. Itu pelihara pulun. Kalau lah sama-sama anak gadis awak. Tiga hatu uang. Pakai pakaian elok di bangkinang ada. Rahmat Allah turun. Razaki barok. Barokah hidup tenang. Bukan sengsara. Tapi kita bertakwa. Iku wamak ngaji gua amal lebih tanzil kurang. Ya al amal bit tanzil tanzil al Quran. Macam cuba. Kalau buaya dia tanya oleh ya saksi. 10 Mei 88 pakai cadar mudi siap. Sampai kini lah umur 54 pakai cadar mudi siap. Sampai kan anak muiknya. Sampai ke menantu-menantu. Oh, solah berjalan dengan cik tu. Ya tak? Nah, itu. Al-amal bitanzil. Siapa nyuruh? Surah Azab 59. Surah An-Nur 31. Siapa? Yahudi. Nasara. Sekuler. Awak lomak je mana tengok orang. Kadang-kadang laba cucu. Lomak je dia memakai celana pendek segala. Dia oh ni niok kau lagi lebah kait nyeleh oji ambil doko pada Allah le. Ni niok lebah kait itu payahnya kita. Kemudian yakun hijaban bainahu wa bainal haram. Dia selalu menghijab diri, membatas diri. Ini haram, ini halal. Dia betul-betul berusaha untuk menghijabnya. Dia sudah bertakwa. Man, mulai itu Pak Ketua. Di kantor apa banyak arah? Ibu-ibu nambah anak dua boleh nak. Tapi cenderung gadi ibu ere kan. Pongainya. Bercelana pendek. Bercelana sompi. Gayanya nomo. Bayi badak tabal-tabal. Pas tertengok lah tu. Kosan dah lapuk. Apa boleh buat? Itu kejadian. Bilang pada mereka takwa. Hilangkan ini. Pakai busana muslimah. Ala Al-Quranul Karim. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ لِلْعِبَادِ الَّذِي يَسِيرُهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًّا شَرًّا يَرَاهُ. Sebesar apapun kebaikan akan dilihat dan sebesar apapun kejahatan akan ditengok. Jadi kalau sedikit kebaikan jangan dicela. Dan sedikit kejahatan jangan dianggap biasa. Ini. Sedikit kebaikan jangan dicela, sedikit kejahatan jangan dianggap biasa. Itu semua menghilangkan takwa kata Abu Darda. Sahabat Rasulullah, Ashabul Quran. Ah, apa demen wong? Oh, ndik kalau kita pelajari ya, lai kau dulu ya. Besok kita tambah pula. Balik ke sini. Nyok kalau lebih tambah adik ketua sesudah Isya, bisa roh kau nawa pun setengah jam bayu adanya. Itu pun dibayar lonceng deh. Tu bantu ya dah. Nah, itu kalau bisa ditambah kita tambah. Ini yang katakan takwa. Kemudian Ibnu Abbas pernah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ihfazillah yahfazka. Itu sudah berkali-kali Dr. Dasman membaca hadis ini. kita baca di dalam tauhid kita. Apa ihfazillaha itu? Apa artinya? Ada tiga. Ihfazillaha itu ada tiga yang tuntut. Ihfaz awamirahu bil imtisal. Ihfaz nawahihi bil ijtinab. Ihfaz hududuha hududahu bi adami ta'diha. Pelihara Allah, kata Rasulullah pada Ibnu Abbas. Allah akan memelihara kamu. Apanya yang akan dipelihara? Pertama, pelihara oleh kalian seluruh perintah Allah dengan mempraktekannya. Bukan bercelote, bukan seminar. Rajin muzakarah, amal tak nawu. Tak itu, tak masuk ifazillah itu. Yang masuk ifazillah ini adalah memelihara Allah itu, pelihara seluruh perintah dengan mengamalkannya, mempraktekannya. Nah, saya tengok kukuang panjang. Oh iya, yolang panjang kan? Enggak. Panjang nak? Jangkit tangan sesamanya, mana panjang kuku? Saya tengok. Wah, pero. Mana panjang kukunya si kuku? Aduh, nah, alasannya apa? Menggawi lah, mengcungki-cungki lah. Itu fitrah manusia itu wajib pelihara apa? Potong seluruh kuku, cabui bulu kaki, cabui bulu kemaluan, bersiwak. Pelihara dia, yang betul fitrah. Aikur panjang pula tu. Macam di mana ada dia? Macam ada jin ni lah yang tu. Bobai lah tu. Ya, ya tak? Itu tidak memelihara Allah. Kena awamirnya potong itu kuku. Pagi Jumat malah lebih bagus. Pahalanya luar biasa. Alah, ini sikit-sikit aja persoalan. Kok gadi kembali apa kembali laki be kok jadi cuku kok dibek salah lelawe. Boleh cuku. Tumbuh oleh canda tansi. Togang aja. Manolah suami kan bergairah. Dek be ancah. Awamir Allah itu dilanggar. Kata Allah, ya kata Rasulullah, ya fazillah, ihfaz awamirahu bil-ijtinab. Yang kedua, ihfaz nawahihi, pelihara seluruh larangannya bil-ijtinab, jauh dan di doke-doke. Nampak itu. Jadi kalau ada nanti tamu kita bacelana jengki batino, copek tegur, itu ihfaz namanya itu memelihara perintah Allah. Kalau enggak tunggu di lubuk. Dia masuk. Kalau kau masuk contohnya tu kau kau gua nembulu jin gua. So bulu bili ibu bawa kau mai leh. Bulu setan leh, kau bulu jin bau. Bilang sama dia kita memelihara hak Allah. Ah itu nawahihi. Yang ketiga, ihfaz hududahu, pelihara undang-undangnya, hukum-hukumnya, biadami ta'dihi, tanpa melanggar. Dan bagaimana melanggar tolak? Pelihara kita lima. Apa itu? Ya, fazuka fi nafsika. Jiwa, zahir batinmu dipelihara Allah. Pribadimu zahir batin dipelihara oleh Allah. Itu janji Allah. Ya, fazuka fi nafsika. Yang kedua, ya, fazuka fi dinika. Dinmu dipelihara. Tidak keluar dari batin. Tidak keluar dari di. Kita beragama. Keluarganya dipelihara. Yang kedua, ma ataqallahu min fadli. Semua karunia yang diberikan Allah kepada engkau, Allah pelihara. Lima janji Allah, tiga yang diminta, dikasih balasan lima. Yakin ini. Inilah, apa namanya, nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Dia bunyi lanceng. Seminit lagi. Labi lah tu. Jadi saya ulang. Hadis ini oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Pelihara seluruh perintah Allah dengan praktek. Pelihara segala larangan Allah dengan menjauhi. Pelihara undang-undang Allah tanpa melanggar. Allah akan pelihara badanmu, jiwamu, agamamu, hartamu, anak-anakmu, dan semua karunia yang diberikan Allah. Allah pelihara. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.